Lukas Hondongam 10. Puhu ya to, untuk peleon 70 tahun sengak puang Yesus debatanta, anna nasui lau pantas si dua umpen di luangan nilaku si mesa-mesa kota anna ongyal na pelambii. Nawami puang Yesus? Indo tau ilan indelino, si hapam pahe matasa Buda indo pahe matasa, sapo say di tome pahe. Dadi pelau yak langan puana indo pepaheam, anna malo sua buda tau umpe pahean ni. Pengkalau kwa, sapo pengkira le manappa ya, la si hapang kwa to domba, kusua tama ala-ala na olo-olo tope ande. Dan bawa ongyan doikmu, ongyan tinallo, sapatu, anna tak toko la toho la kolala la si pak tulak tau. Maka mentama kwa mesa banua, la mua yolo, na tambak dan kwa dewata. Anna maka mapia penawan na untahi mamanappa kwa puana indo banua, ialah natahima sik dato indo pak lambemu. Sapo maka to tak kuat natahima, ialah tak to duka natahima indo pak lambemu. To hodio kuat indo mesa banua, tak kuat lamak pentieli elik laku banua sehingga. Iaitu natahia yang kuat tomak banua, yang muan dia namuihu. Aka ingkan nato mengkaha, awana si patok ladipono yang kapahaluanna. Maka mentama kuat mesa tonda anna natahima manappa kuat, ya ande indo kinande natahia yang kwa. Pabono ito masaki ilan indo tonda, anang paisan ni itaw e tatoo muua, labale umpalakong kapahintaan na puang ala taala ilan nala ala mua. Sapo maka mentama kwa mesa kota anna tak kwa natahima, ya lulako kwa lalamahoa anna muua ya, moy sawak na indo tonda mua dio bitiki, ki pempasyan toy lao, akala mendadi tanda diwa, lana tumpu palak kwa puang ala taala. Sapo kipaisan ni lopo kwa kiwa, labale umpalakon to kapahentaan na puang ala taala. Kutulasan kwa temu kuua, maka to kelambi unindualo lanonge puang ala taala umpopak tadongkonga hupatau, lama bandak puha ya tahungkun na isin na indoton dakya to o, analisin na kota Sodom. Latilaka kwa ikoinggan na isin na kota Korasim anna kota Betsaida, akamoka kwa mondok gauk kadakemu. Aka indo tanda memenga-menga kupada di ilan ala ala mua, kela kupada di diong kota Tirus anna Sidon, lama saya nunti hukungan na gauk kadakena hupatau dio, lambik mokko mak puhewa bahata, anna umpaponnoi tayabu ulunna aku sosso gaukna. Maka to ke lambi unindual lo lanonge puang ala ta'ala umpupak tadongkongah hupatau, lama hingga leko ia tahungkun na sinna kota Tirus sola Sidon, anna la tahungkum mua. Anai kuak iko to Kapernaum, usangah ya ikumbai la dipatiakak langan kuak suhuga. Sapuk setongan na, la ditibetama hako iko lembe bolom. Mane mak kadawi laku into tola nasua nawa? Menna-mennam pehingi ikua, si hapasian tia kau na pehingi. Menna-mennam tumpu pala kua, kau sian tia na tumpu pala. Anna menna-mennam tumpu pala e, un tumpu pala duka indo tu sua e. Tapa nama pasulin do pitu pula paskolan na? Ya tak dem pada satilalak mak tulak laku puang Yesus nawa. Oh Devata, mo inggan na setan na pehingi itu kan kiki suwe lompa kisangam. Na timba puang Yesus nawa. Kuita to mahajan na setan mehon no susi kila ya umay langi. Pehingi ya, aka setongan na, puhang kwa kubeeng kekuasaan lalulu iula sola alipam, analan taloy kamatuhan na balimu, nasuhon taon din na kalaun tila kay kwa. Sapo mo yan non taloin kwa setam, tak layan na untila lai, sapo lendoh ya tisuha usangam wak ya wasuhuga. Watwe tato o, napun noy katilala sampuang Yesus, butu di penapa maseho lambik mak sambayan nawa. O ambe, puana langi an nalino. Makuhu sumanga matinolomu, akain do kada ditambimmu, tak umpepehan ni lakotona anggak menaha anakya kak hupatau, sapo umpepehan ni leko ialah kotona anggak matuna hupatau. O ambe, awan nainai apa elokmu. Puhai mak sambajam, ya nawam. Inggan na sia, puha asami na padokkan nak lisupalak ku ambeku. Tak dem moi podola mesa hupatau lamis sama napai, menna anak na puang ala ta'ala suliwan na ambe, anna tak toi dem moi podola mesa hupatau lamis sama napai menna ambe suliwan na anak na, anna to napoelo anak na, anggan nia lamu isa manappa ambeku. Puha ya to'o, umpenggihim pasikulan na puang Yesus an nanawai. Kehongko kwa akamuita inde kahakaha. Aka kutulasan kwa, buda nabian na tomahaja yolona, melok lanaita inde tomita temo, sapotaun nia mala naita. Anna melok lanahingi inde tohingi temo, sapotaun nia mala nahingi. Ya ke deum mesatu latta pepondongan na Musa, aka melok lompeti dom puang Yesus, maka danawa. O tungguhu, aka laku pugau anna mala ulambi katupua sude laku salakulakuna. Na timbai puang Yesus nawa. Aka nawa ilam pepondongan na Musa. Aka nawa pikihammu tappana puha umbata. Ya nawa nindo tau. Ditulik nawa, kamsekwa debata puang ngalata ala tom penumbai, sola sakalebu penapammu. Anna mentuk pikihamu, anna mentuk kamatuhamu. Anna nawatoi kamasih kuak padamu hupatau, umbasusiung kamasih kalemu. Ya nawami puang Yesus. Tappa itimpen timbakmu. Pugau untuo umbasusi indung bata anna malaku tubo. Sapo na pelalan na lomaluluang kalena, lambi mekuta na pulek olaku puang Yesus nawa. Ya, menis anga padangku hupatau lapahaluku kamasih. Na timbang puang Yesus, sapo pehapangan na pake nawa. Dem mesa tau mengkaloya wo Yerusalem lalu dokko Yeriho. Mulai lalam, nahappain to mengabung pohewana anengganna aka-akanna. Annatak nahappai mandi, sapuk nagasa ipolepi, sampai saidik tamate manena pelibabe lau. Siampu etato'o, dem mesa sando mulai taduka. Sapuk naitan naindo tau, napengkulio imandi mula diobihin lalam anatahui. Susisian duka, dem mesa pesuna lewi liu diolalannya to'o. Tapana naita indo tau, na pengkulio iman diduka mula dio bihilalan na natahui. Sapok dem mesa to Samaria, mula dio duka indo lalannya to'o. Naita na indo tau, tapahan tabuana. Na penandai siahan indo to saga, anana base yang gurbasana, anana pakulian ni minna manina bakwasan ni. Puhai, na aka ulangan keledainna, manenda bawa ila komesa ongea sidongi makbengi anana husan ni kapahaluanna. Masia nai, mualan dua doi peha anana benni laku indupuya na banua na ongei makbengi manenda wanni japan yang manapa a, anama kak dempi kapahaluas sengakna ya makpasule pek maniku bajai. Puha ya to'o, mekutanam puang Yesus laku indutu latak tepondongan na Musa nawa. Inde talu tau, umbannai kositohok pikihammu mala disangai padan na hupatau indoto na hapai to mengabun na kaakan na ingena. Na timbak nawa. Tung kamasih indoto dihapai ya kaakan na. Ya noami puang Yesus. Laungko amu pugau isusi. Yang patah uang pak lawan na puang Yesus sola pasikulan na, sampai landak laku mesa tonda. Eta to'o, deem mesa baina isanga Marta, untamba itama banuan na. Des selesubun na isa nga Maria, mokok diolo na puang Yesus deba tanta, na pehingi itulak na. Sapo, Marta ya, angga numpiki kehangan na laku dapo, lana pake maktahia, na suhu numpelambi puang Yesus ananawai. O tungguhu, akan numpabaihi ko Maria na pamesa-mesa at melan laku dapo. Wannya na nabali ya? Na timba puang Yesus deba tanta nawa. Marta, o Marta, muakati ko mananga anang kasusam buda kahakaha. Angga mesa handam pahallu. Anna na pilennya Maria indo handam apianna. Anna yamnya duka lana pugau tak lamala dilawai.